Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bismillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita mengambil faedah dari kitab Adda wa Tawa. Kita masih dalam pembicaraan seputar doa yang merupakan bagian dari dawa. Doa yang merupakan bagian dari obat, dan diantaranya kita sedang dalam pembicaraan bahwa diantara doa yang mustajab, doa yang di dalamnya disertakan Bismillah Al-A'zam, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Dan terakhir kita sampai pada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Alidzu bi ya dal jalali wal ikram." Biasakanlah dan seringkanlah untuk selalu mengucapkan Ya dal jalali wal ikram. Ini adalah termasuk diantara asma Allah yang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa banyak menyertakan nama ini dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahul amru rafa'a ra'sahu ila sama' faqala subhanallahi al'azim wa idza tahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sedang dirundung kegelisahan, perkara yang menggelisahkan, dan yang menggelisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih dominan adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan umat. Nabi gelisah ketika masih didengar di suatu tempat Allah Subhanahu wa Taala disekutukan, yang tidak merasa tenang hatinya kecuali setelah dihancurkannya berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa Taala. Ini yang sering mengusik hati beliau, termasuk perkara-perkara yang semua yang berkaitan dengan yakni agama ini. Adapun perkara dunia, perkara yang tidak layak untuk digelisahkan, yang perlu untuk digelisahkan itu perkara-perkara nasib kita di yaumul akhir kelak, sehingga segala kemampuan kita bagaimana kita kerahkan untuk target kampung akhirat. Apalagi kalau kita telah yakin dengan takdir Allah berkaitan dengan dunia, telah ditetapkan Allah ketentuan-ketentuannya, kita tempuh jalannya tapi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Adapun yang harus lebih kita perhatikan, fokus adalah urusan perkara akhirat. Nabi ketika dibuat gelisah suatu perkara, rafa ra'sahu ila sama, Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Ini menengadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah di atas. Dalil tentang Allah di atas itu, kata para salaf kita, kata Ibnu Qayyim, bahkan lebih dari alfain, lebih dari 2000, ribuan dalil yang menunjukkan Allah di atas. Ahlul bid'ah menjadikan ciri Wahabi itu diantaranya menetapkan Allah di atas. Ya gak apa-apa, memang Quran dan hadisnya begitu. Sehingga ciri yang sungguhnya, ciri ahlul bid'ah yang sesungguhnya itu tidak menetapkan Allah di atas. Hanya mereka berusaha untuk membuat ini kesan-kesan Wahabi sesat, seakan-akan tidak berdasarkan dalil atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah di atas itu ya dalil Quran, dalil sunnah, dalil fitrah. Orang kalau berdoa ya hatinya mesti menghadap ke atas. Orang kampung-kampung aja, gunung-gunung itu semuanya, yang gak pernah belajar Quran sunnah, itu kalau punya masalah, udahlah dilepas saja ke yang di atas, pasrahkan ke yang di atas. Itu udah fitrah manusia. Gak ada orang doa itu hatinya arahnya ke bawah, gak ada. Atas semuanya. Ini adalah fitrah manusia. Nabi mengangkat kepalanya ke atas. Faqala, lalu mengatakan, Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan ketika Nabi bersungguh-sungguh dalam doa, penekanan yang lebih bersungguh-sungguh lagi, Nabi mengucapkan kalimat ya Hayyu ya Qayyum, Waidat yang hidup, Waidat yang menegakkan segala urusan. Idza qarabahu amrun qala ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, Nabi apabila disedihkan dengan sebuah perkara, maka Nabi mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dengan rahmat aku beristighosah. Dalam hadis yang sahih, ini dalam Sahih Al-Hakim dari Abi Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullah al-a'zam fi salasati suwar min al-Qur'an. Nama Allah yang agung itu ada di 3 surat dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah, Ali Imran dan Thaha. Qala al-Qasim, berkata al-Qasim, faltamastuha faidahya ayah al-hayu al-qayyum. Aku cari-cari tiga ayat yang Nabi sebutkan di 3 surat Al-Baqarah, Ali Imran dan Thaha itu apa sih? Lalu dia katakan, aku temukan, aku cari-cari dan aku dapatkan ayat itu adalah al-hayu al-qayyum. Ini ada di surat Al-Baqarah. Ini surat ini ayat kursi. Dan ayat kursi adalah ini a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi pernah bertanya kepada Abu Musa Al-As'ari, ya Abul Mundhir, ayu ayatin a'zam fi kitabillah? Ayat apa yang paling agung dalam kitab Allah Ta'ala? Maka Abu Musa Al-Sari mikir-mikir dulu, ayat apa ya? Kemudian beliau bacakan, Abu Musa Al-Sari bacakan ayat kursi. Begitu Abu Musa Al-Sari membawakan ayat kursi, Nabi ucapkan selamat kepada Abu Musa Al-Sari atas ilmu yang dimilikinya. Ayat kursi ini dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah, Karena dari awal sampai akhir ayat kursi ini isi kandungannya tauhid. Dan dalailut tauhid, dalil-dalil yang menunjukkan tentang tauhidullah. Dan dibahas oleh para ulama tersendiri tentang ayat kursi yang merupakan dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang tauhidullah. Sehingga tauhid perkara terbesar dalam ini agama ini, sehingga ayat yang memuat tentang tauhid dikatakan ayat yang paling agung, ayat yang paling agung di dalam yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan yang dimaksudkan dengan Ismullah Al-A'zam dalam tiga surat itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebagaimana telah kemarin kita jelaskan, Al-Hayyu, seluruh sifat-sifat dzatiyah Allah itu kembalinya kepada Al-Hayyu atau menginduknya kepada Al-Hayyu. Sifat Al-Hayyu mencakup semua ini sifat-sifat dzatiyahnya Allah Ta'ala. Sifat dzatiyah itu sifat yang senantiasa melekat kepada Allah Ta'ala. Ilmu, kemudian kalam, kemudian saya mendengar, melihat, sifat-sifat yang senantiasa melekat dalam zat Allah Ta'ala. Al-Qayyum itu semua sifat-sifat fi'liyah itu ini tercakup dalam sifat Al-Qayyum ini. Sifat Al-Qayyum atau Allah nama Al-Qayyum mencakup semua sifat-sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan iradah kehendak Allah Ta'ala. Allah mengendaki melakukan sesuatu, Allah tidak mengendaki tidak melakukan sesuatu. Al-Hayyu Kamalul Hayah, Allah adalah pemilik kehidupan yang sempurna. Hidup yang tidak diawali dengan kematian atau hidup yang tidak diawali dengan tidak ada, dan hidup yang tidak diakhiri dengan kematian, dan hidup dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna dalam sifat kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi katakan itu Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Allah adalah zat yang hidup yang tidak pernah mengenal kematian. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan manusia dan jin semuanya mati. Ketika Abu Bakar As-Siddiq di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat Umar sampai kalut, yang suasana hari itu semuanya merasa terasa gelap, sampai Umar sambil menghunuskan pedang dan mengancam siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat akan dia potong. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq memastikan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau cium kening Nabi, dipastikan wafatnya, lalu keluar menghadap manusia dan menyampaikan kepada mereka, ayyuhannas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa inna allaha hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Karena memang Nabi adalah manusia biasa, lahir dan mati, dan Allah telah tegaskan dalam ayatnya tentang wafatnya Nabi. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Adapun barang siapa yang menyembah Allah, Allah zat yang hidup yang tidak akan pernah mengalami kematian. Lalu beliau bacakan ayat, innaka mayyutun wa innahum mayyutun, Ya Muhammad, engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mengalami kematian. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Afa imata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Kata Allah, tidak lain Muhammad itu adalah seorang rasul yang telah berlalu pula para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Apakah seandainya Muhammad itu wafat atau Muhammad itu ini terbunuh, kalian akan kembali murtad? Seketika ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar, seakan-akan para sahabat baru merasakan, seakan-akan ini ayat baru didengar, padahal sudah mereka hafalkan semua. Saking gelapnya suasana, dirundungnya kesedihan yang luar biasa dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hayyu Al-Qayyum adalah termasuk Ismullah Al-A'zam, yang apabila orang berdoa dengan nama-nama ini, sebagaimana Nabi katakan ketika mendengar seorang berdoa dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, laqad da'allaha bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bi aqta. Sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang agung, apabila diseru dengan doa, dengan doa itu Allah akan kabulkan, apabila diminta akan Allah beri. Ini diantara keutamaan Ismullah ini Al-A'zam. Dan hendaknya setiap kita pula, ketika kita dibuat gelisah dengan suatu perkara, pelarian itu hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah taala. Lari dari kekafiran menuju Islam, lari dari kesyirikan menuju tauhid, lari dari ini kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah. Lari mendekat kepada Allah dari amal yang tidak berkualitas menjadi amal yang lebih berkualitas. Dari sekedar tingkatan Islam kepada tingkatan iman dan ihsan. Ini adalah bentuk-bentuk fafiru ilallah. Lari menuju Allah SWT. Lari menuju Allah sedekat-dekatnya. Dari sesuatu yang di luar jalan masuk ke jalan. Dari yang sudah di jalan mendekat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah larinya mukmin adalah lari bukan menjauh tapi lari mendekat kepada Allah taala. Sehingga bukan melarikan masalah kepada sesuatu yang justru akan semakin membuat gelapnya hati dia. Orang yang mereka melarikan setiap masalah yang dihadapi kepada Allah dan kepada segala jalan-jalan yang mengantarkan kepada Allah, Allah akan berikan cahaya, karena Allah adalah nurus samawati wal ardi. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi, termasuk yang memberikan cahaya kepada hati-hati manusia. Maka seorang mukmin hendaknya setiap memiliki masalah dia angkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari pelariannya kepada perkara-perkara yang menjadikan dia semakin bermasalah. Pelariannya ke narkoba, ke free sex, ke segala macam yang tambah hancur ini kehidupannya. Kemudian disebutkan di dalam Jami' At-Tirmidzi dan Sahih Al-Hakim dari hadis Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, da'watu dhunnun idda'a. Doanya dhinun, da'watu dhinun. Siapa dhinun ya kawan? Nabi Yunus. Da'watu dhinun idda'a. Doanya Nabi Yunus ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa wa fi batnil hud, dan dia sedang berada dalam kegelapan. ikan, perut ikan, dalam suasana gelap, di atas gelap, kegelapan lautan, kegelapan yaitu di dalam lautan, kegelapan di perut laut, di perut ikan, sehingga di kegelapan yang berlapis-lapis, perut ikan ke dalam lautan, kedalaman lautan, yakni di bawah permukaan laut, di lapisan, di tengah-tengah berlapis-lapisnya kegelapan yang mengurung Nabiullah Yunus, Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali menyebut keagungan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta, pengakuan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, pengakuan tentang uluhiyah Allah, Allah zat yang satu-satunya yang layak untuk disembah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, menyucikan Allah dari segala an-naqais wal uyub, dari segala kekurangan dan aib-aib, sehingga Allah SWT betul-betul suci dan terpuji. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Pengakuan tentang dosa-dosa yang sedang atau yang telah dilakukannya. Dan doa itu diantaranya hendaknya diawali dengan pujian kepada Allah, kemudian pengakuan tentang dosa-dosa yang dia lakukan, seperti yang dituntunkan pula dalam Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waqtika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Sebelum memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan beberapa bentuk pujian dan pengakuan tentang keagungan sifat-sifat Allah, kemudian pengakuan tentang hakikat jati dirinya, baru kemudian mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, Rabb sesembahanku, la ilaha illa anta, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dirimu, wa ana ayini khalaqta, ayini gimana, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani, engkaulah yang menciptakan diriku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana alahtika wa atika masata'tu, dan aku berada dalam keterikatan perjanjian denganmu dan upaya untuk memenuhi perjanjian itu. Ini semuanya adalah pengakuan-pengakuan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk pengakuan tentang curahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada dia. Abu'u laka bi nikmatika alayya, ya Allah, aku mengakui tentang segala nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, sekaligus dia pun mengakui tentang segala dosa yang dia lakukan. Baru kemudian dia mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala. Nabi Yunus, beliau juga mengawali dengan pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang uluhiyah Allah dan menyucikan Allah Ta'ala, lalu mengakui tentang kezaliman yang dia lakukan. Apa yang menimpa seorang mukmin, di antara yang harus dilakukan seorang mukmin ketika tertimpa musibah, itu adalah mengoreksi tentang perilaku kehidupannya. Sehingga ketika Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengajarkan kepada kita kiat kita untuk bisa menumbuhkan kesabaran, bagaimana supaya kita ini bisa bersabar dalam menghadapi gangguan orang, karena kita ini tidak akan lepas dari muamalah dengan manusia, dan manusia itu modelnya macam-macam, ada yang nyenengkan, ada yang bosankan, ada yang jelei, yang membuat kemudian kita jengkel, ada yang bahkan kemudian dia menimpakan segala macam gangguan kepada kita, dari mulutnya, dari perbuatannya. Gangguan-gangguan orang itu pasti akan kita dapatkan, apalagi kalau Anda mukmin, apalagi kalau Anda mukmin yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara kiat untuk menumbuhkan kesabaran? Satu di antaranya adalah Anda harus sadar bahwa tidaklah menimpa kepada Anda, termasuk di antara caci makian atau gangguan manusia, kecuali yang harus Anda lakukan adalah sibuk mengoreksi dosa yang kita telah lakukan. Kalau Anda mendapatkan caci makian manusia dan gangguan manusia, lalu Anda sibuk membalas gangguan manusia, ini musibah di atas musibah. Musibah yang tidak menyadarkan Anda. Tapi kalau Anda diganggu manusia, lalu Anda sibuk dengan dosa-dosa Anda, lalu Anda bertaubat dan beristighfar kepada Allah, ini namanya Anda justru menemukan kenikmatan. Gangguan orang menjadi wasilah Anda untuk tergerak bertaubat dan beristighfar kepada Allah dan mengoreksi tentang dosa-dosa yang Anda lakukan. Sehingga ini merupakan kenikmatan. Gangguan orang itu menjadi wasilah buat Anda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini namanya adalah sebuah kenikmatan. Dengan begitu Anda akan bisa bersabar menghadapi gangguan orang, karena Anda disibukkan dengan mengoreksi diri Anda, dosa yang apa yang telah Anda lakukan, karena tidaklah menimpa kita kecuali pasti hasil perbuatan kita. Ma asabakum min musibatin illa ajini fa bima kasabat aitikum ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aitikum wa ya'fu an katsirin. Apapun musibah yang menimpa Anda itu mesti dengan sebab perbuatan Anda, dan itu pun Allah masih memberikan maaf dalam perkara yang lain yang sangat banyak. Karena seandainya manusia itu langsung dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah dengan sebab perbuatannya, di muka bumi ini tidak akan lagi tersisa makhluk. Seandainya Allah itu langsung menimpakan hukuman azab kepada pelaku-pelaku maksiat, niscaya di muka bumi ini sudah enggak tersisa lagi makhluk. Karena hampir tidak ada orang yang mereka tidak punya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mereka tertimpa musibah seperti Nabiullah Yunus ini yang ditelan oleh ikan sehingga berada di kegelapan perut ikan, maka yang harus tumbuh adalah kesadaran mengoreksi tentang dosa yang telah dilakukan. Maka Nabiullah Yunus, inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian Nabi pernah mengatakan, ala ukhbirukum bisyai'in idza nazala birajulin minkum karbun aw bala'un min balaya dunya fada'a bihi yufarrijillaha anhu du'a'u dhinnun. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang apabila menimpa kepada kalian karbun aw bala'un, kesedihan atau bencana-bencana dari bencana-bencana kehidupan dunia yang membuat gelisah, sedih, galau, dan seterusnya, Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabiullah Yunus tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan, Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi dan akan melepaskan dari bala bencana yang menimpa dirinya. Dalam hadis yang lainnya dikatakan, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian alasmillahil a'zam, nama Allah yang sangat agung. Doa Yunus, yaitu doanya Nabiullah Yunus. Faqala rajulun ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, berkata seorang ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khasah, apakah doa Yunus itu hanya khusus untuk Nabiullah Yunus? Kata Nabi, ala tasma'u qawlahu, tidakkah anda mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, kami kabulkan doanya Nabiullah Yunus, kami selamatkan dia dari gham, dari kesulitan kesedihan yang menimpanya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Nah, maka dikatakan fa ayyuma muslim da'a biha fi maradhihi 40 marrah famata fi maradhihi dalik utiya ajra syahidin wa in bara bara maghfuran lah. Barang siapa atau seorang muslim manapun yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabiullah Yunus ketika dia sakit, dia ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 maratan, 40 kali, lalu dia mati di saat sakitnya, maka dia akan diberikan pahala syahid. Kalau dia sembuh, maka dia disembuhkan dalam keadaan maghfuran lah, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ismullah al-a'zam, paling tidak telah kita dapatkan satu al-hayyu al-qayyum. Kemudian la ilaha illa anta subhanak, termasuk ya dal jalali wal ikram, kalimat-kalimat yang akan menjadikan seorang ketika dia panjatkan kepada Allah, dia sebut-sebut nama Allah tersebut, Allah akan kabulkan doa orang tersebut. Dalam Sahihain dari hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi, Nabi mengucapkan kalimat ketika sedang bersedih, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsil kirim. Nabi ketika sedang dirundung kesedihan atau kesulitan, Nabi diantaranya mengucapkan kalimat la ilaha illallah al-azimul halim, dat yang maha agung, dat yang maha santun, la ilaha illallah rabbul arsil azim, rabbnya ars yang agung, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsil kirim. Ini diantara yang diucapkan ketika beliau dalam keadaan dirundung ini kesedihan. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karbun, Nabi mengajarkan kepadaku ketika menimpa kepadaku kesulitan, kesedihan, an aqula, agar aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah al-halimul kirim, subhanallah wa tabarakallahu rabbul arsil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah al-halimul kirim, dat yang maha santun lagi dermawan. Subhanallah wa tabarakallah Rabbul arsil azim. Maha tinggi Allah, Rabbnya ars yang agung. Segala puji bagi Allah, yaitu Rabbul alamin. Dan diantara pula ya doa yang insyaallah ma'ruf dan masyhur di kalangan kita, doa yang Nabi ajarkan ketika tertimpa ini kesedihan. Nabi katakan, ma asaba ahadan qat hammun wala hasanun. Tidaklah menimpa kepada seorang hammun wala husnun, yaitu kesedihan atau kegelisahan maupun kesedihan, galau maupun sedih. Lalu dia mengucapkan kalimat, Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya adalah hambamu, ibnu abdika, anak dari hambamu, ibnu ammatik, anak dari budak perempuanmu. Ini namanya, ini dia bertawasul dengan kehinaan dirinya. Hamba yang paling mulia di sisi Allah itu hamba yang paling merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Karena kita adalah fakir. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, Anda ini orang-orang yang fakir, yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia sebutkan silsilah dirinya, ya Allah saya budakmu, anak budak laki-lakimu, anak budak perempuanmu. Ini adalah menunjukkan tentang kinaannya di hadapan Allah Ta'ala. Dan Allah suka dengan hamba yang menghinakan diri di hadapan Allah, tapi Allah tentu enggak suka dengan hamba yang menghinakan di hadapan hamba yang lainnya. Menghinakan diri itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasiyati biyatik, ya Allah ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah, sehingga dalam kekuasaan Allah mutlak. Maudin fiya hukmuk, ya Allah setiap ketetapanmu pasti terjadi. Adlun fiya qada'uk, setiap keputusanmu, takdir ketetapanmu pasti adil. Ini adalah termasuk dia bertawasul dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehinaan dirinya, lalu dengan kekuasaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak aw alam tahu ahadan min khalqik aw angsaltahu fi kitabik aw istakhartha fil ilmil ghaib inta. Ya Allah, ku minta kepada Engkau dengan semua nama yang Engkau namai dirimu, dengan nama-nama itu atau nama yang telah Engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, atau nama yang telah Engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang Engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Hadis ini jadikan dalil para ulama, nama Allah itu tidak terbatas hanya 99 nama. Tapi nama Allah itu tidak ada yang tahu persis jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, ada nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada salah seorang hamba Allah yang tidak Allah ajarkan kepada yang lainnya. Ada nama yang Allah turunkan dalam kitabnya yang kita bisa mengetahui dengan membaca kitab Allah Ta'ala. Ada nama yang Allah simpan di ilmu gaibnya, ini tidak seorang pun yang mengetahuinya. Maka Nabi ketika sujud waktu akan memberikan syafaatul uthma, Nabi sujud memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dipuji dengan pujian itu sebelumnya. Sehingga Allah bukakan pujian-pujian baru untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menunjukkan ada nama-nama yang belum Allah ajarkan kepada hambanya, yang masih disimpan oleh Allah di ilmu gaibnya. Lalu baru mengajukan permintaan kepada Allah, ini namanya bertawasul, mengawali doanya dengan berbagai macam wasilah, tawasulan, baik dengan menyebut kinan dirinya, keagungan Allah, menyebut dengan nama-nama Allah. Anta ja'alal Qur'anal azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a khusni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an yang agung ini rabi'a qalbi, embun penyejuk bagi hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku. Wa jala'a khusni, dan pelenyap kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan menjadikan perginya yaitu kegalauanku. Ini doa yang dipanjatkan kepada Allah. Barang siapa mengucapkan ini doa ini, illa adhaballahu azza wa jal hammahu wa husnahu wa abdalahu makanahu farhan. Barang siapa yang dia berdoa dengan doa ini, pasti Allah akan hilangkan kesedihannya, hilangkan kegalauannya, Allah akan gantikan dengan kegembiraan. Faqila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alana ta'allamuha, ya Rasulullah, boleh enggak kami mempelajarinya itu? Bala, bahkan ya harus, tentu malah harusnya mempelajari, yang bagi liman sami'aha ayata'allamaha, selayaknya orang yang mereka mendengarkannya, mendengarkan doa ini, hendaknya dia mempelajarinya. Dan kata Ibnu Mas'ud, ma quriba nabiyyun minal anbiya illa staghatha bitasbih, dan tidaklah para nabi sedih kecuali dia beristighosah kepada Allah dengan tasbih. Ini ikhwan, di antara beberapa yang dibawakan oleh beliau Al-Ibnul Qayyim, contoh-contoh berdoa dengan ismullah al-a'zham, yang dengan menyebut nama-nama Allah yang agung itu akan bisa menjadikan doa itu lebih mustajab dan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan tentang masalah doa sampai di sini, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita akan ganti pembahasan pada ini pembahasan berikutnya dari bab yang perlu bawakan di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.